Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, sekaligus kita membaca kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang merupakan penjelasan ringkas dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin memasuki satu bab yang penting, yaitu masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Bab yang akan kita baca adalah bab Sifatus Shalah. Bab Sifatus Shalah. Tentunya yang dimaksud dengan Sifatus Shalah adalah kaifiyatuha, yaitu tata cara kita melaksanakan ibadah salat. Jadi kalau dikatakan sifatus salah, sifat dari salat maksudnya adalah kaifiyatus salah. Kaifiyat yaitu tata cara seorang muslim melaksanakan ibadah salat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala beliau berkata, yang dimaksud dengan sifatus shalah ay faraidus shalah, hal-hal yang wajib dikerjakan ketika kita salat. Wasunanuha, begitu pun mencakup hal-hal yang sifatnya sunnah. Wa adabuha wa makruhatuha, begitu pun pembahasan ini akan mencakup adab-adab ketika kita salat dan perkara-perkara yang sifatnya makruh dikerjakan ketika kita sholat. Berarti ketika kita berbicara tentang sifatus sholah, kita berbicara tentang semua bagian yang ada di dalam sholat. Baik itu kaitannya dengan faraiduha, atau dalam ungkapan yang lain arkanuha, atau dalam ungkapan yang lain wajibatuha. Ini menurut jumhurul ulama adalah satu istilah yang sama, yaitu faraiduha au arkanuha au wajibatuha. Ya, walaupun sebagian ulama membedakan antara fardu dengan wajib, tapi menurut jumhur al ulama sama saja, ya, memiliki makna yang sama. Jadi sifatus shalah atau kaifiyatus shalah, dia mencakup hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, mencakup adab-adab ketika kita mengerjakan sholat, dan juga mencakup hal-hal yang makruh, yang seharusnya tidak kita kerjakan saat kita melaksanakan sholat. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, faraidus shalah arkanuha, hal-hal yang fardu di dalam sholat maksudnya adalah rukun-rukunnya. Wa ajza'uhal asasiyah al-mutaraqqibah minha, atau bagian-bagian yang asasiyah, yang penting, yang dengannya kita menyusun satu rangkaian ibadah yang kita sebut dengan sholat. Lalu beliau di sini ingin menyinggung sedikit tentang definisi rukun. Ruknus syai, kata beliau, rukun sesuatu, kalau kita katakan ruknus syai, rukun dari sesuatu, misalnya rukun salat atau rukun puasa atau rukun haji, makana juz'an asasian minhu, yaitu bagian yang asasi, bagian yang sangat mendasar di dalam satu ibadah, ya, atau di dalam sesuatu. Misalnya kita mengatakan al-jidar minal gurfah, ya, apa namanya, al-jidar, yaitu dinding, itu bagian asasi dari yang namanya ruangan, ya, atau bagian asasi dari apa namanya bangunan. Fa ajza'us shalah idzan arkanuha. Ya, maka bagian-bagian dari salat yang dasar yang tidak boleh tidak ada itu kita sebut dengan rukun, ya. Itu kita sebut dengan rukun. Contohnya kata beliau karruku, ya, contohnya ruku atau sujud dan yang semisal dengannya. Ya, yang semisal dengannya. Wala yatakamal wujudu shalah wala tatawaffaru sihhatuha illa bi an yatakamal fiha jami'u ajza'iha. Dan tidak sempurna wujud dari pelaksanaan salat dan tidak sah pelaksanaannya kecuali, kata beliau, sempurna di dalamnya semua komponen-komponen dasar atau yang biasa kita sebut dengan arkan. Bisyakli at-tartib. Tentunya dalam bentuk yang tersusun, artinya tidak bisa kita rukun-rukun itu tidak bisa kita kerjakan seenak kita atau semau kita. Tetapi bisyakli wat-tartib. Dalam bentuk dan susunan al-waridaini an Rasulillah, yang sudah diajarkan oleh Rasul. Tata cara pelaksanaannya, urutan pelaksanaannya haruslah sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita populer atau sudah familiar mendengar hadis yang berkata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Itu adalah satu apa namanya rambu yang digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan ibadah salat. Dikatakan di sini dengan cara urutan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam, yang mana beliau mendapatkannya dari pengajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib sebelum lebih jauh menjelaskan perkataan-perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana di sini beliau berkata, Ibnu Naqib berkata, waqad jaa'a katsirun min arkanis shalah fil hadis al-mashhur bi hadis al-musi salatahu. Dan kalau kita bicara rukun salat, ya, karena inti dari kaifiyatus shalah adalah pembahasan tentang rukunnya, nanti disempurnakan dengan pembahasan sunnah, adab dan makruhat. Kalau kita bicara tentang arkanus shalah atau faraidus shalah, hal-hal yang harus dikerjakan ketika salat, maka kita teringat, kata beliau, dengan hadis yang masyhur, yang biasa dikenal dengan hadis orang yang sholatnya buruk. Jadi di zaman Nabi, beliau alaihi salatu wassalam pernah melihat seseorang laki-laki yang melaksanakan ibadah salat dengan tidak sempurna atau tidak memenuhi standar minimal pelaksanaan ibadah salat. Hadis ini kata beliau, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan bahwa annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, ya. Fadakhala rajulun fa shalla. Di waktu yang sama datanglah seorang laki-laki, ya, ketika Nabi masuk masjid datang pula seorang laki-laki, fa shalla. Kemudian laki-laki yang datang ini melaksanakan ibadah salat. Summa jaa fa sallama 'alan nabi. Kemudian laki-laki yang tadi datang salat, selesai salat dia datang menemui Nabi lalu mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab salamnya, ya, menjawab salam orang yang tadi masuk masjid lalu salat. Faqal, maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya, Nabi berkata, ulang lagi salatmu. Kamu tadi kalau seperti itu belum salat. Ya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Coba ulang lagi salatnya. Ya, kalau dengan cara yang tadi itu tidak dianggap sebagai pelaksanaan salat yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla. Maka laki-laki ini pun kembali mengulang salatnya. Thumma jaa fa sallama 'alan nabi. Kemudian untuk kedua kalinya dia datang sambil mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kembali mengulang ucapannya. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Salat. Kamu belum salat. Kalau seperti itu melaksanakannya kamu belum salat. Salasan. Dan ini terjadi sebanyak 3 kali. Artinya 3 kali dia mengulang salatnya dan Nabi menyuruhnya untuk kembali mengulang salat-salat tersebut. Faqal. Maka laki-laki ini berkata, "Wallazi ba'athaka bil haqq ma uhsin ghairahu." Demi yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih dari itu. Itulah yang bisa aku kerjakan. Itu yang bisa aku pahami dari tata cara melaksanakan ibadah. Fa'allimni. Tolong ajarkan aku bagaimana aku melaksanakan salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal yang asasi, hal-hal yang arkan, faraid yang harus kita sempurnakan ketika kita melaksanakan ibadah salat. Beliau berkata, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kalau kamu hendak melaksanakan salat, hal pertama yang kamu lakukan adalah fakabbir, yaitu takbiratul ihram. Ya, ucapan Allahu Akbar atau biasa kita sebut dengan takbiratul ihram. Thumma, kemudian thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan jumhurul ulama mengartikan membaca di sini adalah membaca suratul Fatihah. Ya, berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, walaupun ini dalil yang digunakan oleh ulama, sebagian ulama seperti Abu Hanifah, bahwasanya boleh membaca selain Al-Fatihah. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhurul ulama, termasuk pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya Al-Fatihah ruknun min arkanis salat, adalah bagian dari rukun-rukun salat. Jadi yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi adalah fakabbir, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari surah-surah Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang ketiga, thummarka. Thummarka. Kalau engkau sudah membaca ayat yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah. Kemudian ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai engkau merasakan tuma'ninah di dalam ruku'mu. Ya, sampai engkau merasakan tuma'ninah di dalam ruku'mu. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan atau memberikan, bukan definisi ya, semacam apa namanya, indikasi. Indikasi tuma'ninah. Ya, yaitu ketika dia bisa membaca zikir, zikir tertentu di dalam satu gerakan. Misalnya dia sempat membaca paling minimal satu kali Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Itu salah satu indikator saja yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ya lebih kepada indikator yang sifatnya kondisi, yaitu dia tidak berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali setelah dia sempurna dalam posisi yang pertama. Artinya sebelum dia menyempurnakan rukuknya, lalu dia sudah bangkit, atau sebelum dia menyempurnakan i'tidal, bangkit dari rukuk dia sudah sujud, ini tidak masuk apa namanya kategori apa tuma'ninah. Dan tuma'ninah ini dijelaskan oleh para ulama adalah sesuatu yang sifatnya rukun. Ya, sesuatu yang sifatnya rukun. Jadi ruku tidak hanya sekedar ruku. Ruku dan tuma'ninah di dalamnya. Oleh karenanya Nabi berkata, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam melaksanakan ruku tersebut. Ya, kita bisa membaca zikir-zikirnya, lalu tulang-tulang pun berada dalam posisi yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya punggung kita harus lurus, lalu tangan kita menggenggam lutut dan lain sebagainya. Tuma'ninah. Lalu setelah itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'ima." Kemudian setelah engkau tuma'ninah dan engkau setelah engkau ruku, mohon maaf, dan engkau tuma'ninah di dalam ruku tersebut, lalu bangkitlah, atau dalam bahasa kita kita sering istilahkan i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Lalu berdirilah engkau, angkatlah badanmu hatta sehingga ta'tadila qa'iman. Engkau berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Jadi harus tegak dulu. Tidak boleh badan kita masih bungkuk, kita sudah langsung sujud misalnya. Tapi biarkan dia kembali. Tulang-tulang itu biarkan kembali pada posisi sebelumnya. Yaitu sebelum dia ruku. Berarti yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, ruku dan tuma'ninah di dalamnya. Yang keempat adalah i'tidal dan tegak. Ya, dan juga bisa kita katakan tuma'ninah dalam i'tidal, tidak tergesa-gesa, ya, sampai kita tegak berdiri, itu yang keempat. Yang selanjutnya, thummasjud. Thummasjud. Yang kelima, kemudian sujudlah engkau. Kemudian sujud. Hat sehingga engkau tatma'inna sajidan, sampai engkau tuma'ninah di dalam sujudmu. Ya, kita bisa memposisikan badan kita, anggota tubuh kita di tempat yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya dalam hadis dikatakan, umirtu, kata Nabi, aku diperintahkan, an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Itu harus sempurna. Harus sempurna. Begitupun ada zikir yang kita baca, walaupun permasalahan zikir di dalam ruku dan sujud, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, saudaraku sekalian, itu adalah masalah khilafiyah, ya, antara yang mengatakan wajib dengan mengatakan sunnah, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, nanti akan kita coba lihat apa pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah di dalam hal ini. Lalu dikatakan di sini, thummarfa', kemudian setelah kita sempurna melaksanakan sujud, yaitu tumakninah di dalam melaksanakan sujud, tulang-tulang pun berada dalam posisi yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thummarfa', kemudian bangkitlah dari sujud, atau biasa kita sebut apa itu, duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud, thummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah engkau dari sujud sehingga engkau merasakan tumakninah di dalam sujudmu, ya, thummasjud, kemudian sujud lagi, berarti ini yang ketujuh, takbir, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku dan tumakninah di dalamnya, i'tidal, tegak berdiri, kembali seperti posisi sebelum ruku, lalu sujud dan tumakninah di dalamnya. Yang keenam, duduk di antara dua sujud dan tumakninah dalam duduk tersebut. Yang ketujuh adalah sujud lagi. Ya, sujud yang kedua. Tadi duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Hatta dikatakan di sini, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sehingga engkau tumakninah di dalam sujud yang kedua tersebut. Thumma, kemudian, lalu dikatakan di sini, summa f'al dhalika fi salatika kulliha. Ya, summa f'al dhalika fi salatika kulliha. Lalu laksanakanlah apa yang aku ajarkan ini di dalam semua sholatmu. Artinya ini kerjakan di rakaat yang pertama. Nanti rakaat yang kedua, ya begitu juga pelaksanaannya. Rakaat ketiga, begitu juga pelaksanaannya. Ya. Walaupun di sini ada hal-hal yang wajib yang belum disebut. Dan dijelaskan oleh para ulama, kenapa tidak disebut, lebih kepada bahwa Nabi melihat laki-laki ini sudah mengetahui atau melaksanakannya. Misalnya membaca solawat, tasyahud akhir, ya, salam dan lain sebagainya. Kenapa tidak disebut? Karena Nabi melihat bahwa inilah poin-poin yang salah dalam pelaksanaan solat laki-laki yang ada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rangkuman secara umum rukun-rukun yang harus dilaksanakan di dalam pelaksanaan sholat. Yaitu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Tentunya kita akan lebih jauh lagi nanti melihat apa saja sebenarnya rukun-rukun yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi ini biasa disebut dengan hadis yang merangkum rukun-rukun sholat yang harus kita kerjakan. Saudara-saudaraku sekalian, ya, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, setelah beliau mengatakan sifatus sholah, maka beliau berkata, al-qiyamu ilas sholah, wal-qiyamu fis sof. Al-qiyam, berdiri menuju sholat. Ya, berdiri untuk melaksanakan sholat. Dan berdiri di dalam sof. Itu ada ketentuan syariat. Kapan kita harus berdiri untuk melaksanakan sholat? dan bagaimana kita berdiri di dalam shaf salat itu ada apa namanya, ada ketentuannya. Dikatakan di sini oleh beliau, yundabu an yakuma laha ba'da faragil iqamah. Disunnahkan seorang muslim yang datang ke masjid salat, disunnahkan baginya ayyakuma untuk berdiri laha dalam rangka melaksanakan salat ba'da faragil iqamah. Ba'da faragil iqamah, setelah selesainya iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah selesai iqamat, baru kita berdiri. Ya. Jadi ini mungkin selama ini menjadi pertanyaan. Apakah berdiri sejak mendengar Allahu akbar, Allahu akbar, atau ketika qad qamatis shalah, atau ketika sudah selesai? Kalau kita baca penjelasan beliau di sini, yundabu ayyakuma laha ba'da faragil iqamah. Dan disunnahkan seorang yang sholat, hendaknya dia berdiri untuk melaksanakan sholat setelah selesainya iqamah. Hal ini, ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay yakumul imamu awalan. Ya, yaitu ketika imam sudah bangkit duluan. Jadi kita biarkan imamnya berdiri. Ya, yakumul imamu awalan. Imam berdiri terlebih dahulu. Thumma yakumu al-ma'mumun. Setelah imam berdiri, barulah para makmum pun apa berdiri. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga imam Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, idza uqimatis shalah, ya, idza uqimatis shalah, apabila salat dilaksanakan, yaitu iqamah, ya, iqamah, ya, fala taqumu, maka janganlah kalian berdiri, ya, hatta tarawuni, sehingga kalian melihatku. Dan Nabi adalah imam. Ya, Nabi adalah imam salat. Fala taqumu, janganlah kalian berdiri setelah kalian mendengarkan iqamat, hatta tarawuni, sampai kalian melihatku. Yaitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke tempat imam, ya, untuk membereskan, merapihkan jamaah yang hendak melaksanakan salat. Wa alaikum bisakinah. Dan hendaknya kalian tenang, artinya tidak apa namanya? Tidak tergesa-gesa, tidak apa namanya? Saling berebut dan lain sebagainya, bisakinah. Dan hendaknya kalian tetap tenang di dalam menempati shaf, ya, mengambil posisi dan lain sebagainya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya, Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wayundabu as-saffal awwal, wayundab as-saff al-awwal. Dan bagi orang yang datang ke masjid, khususnya para pria, ya, itu disunnahkan bagi mereka untuk menempati saf yang pertama. Ini khusus bagi laki-laki, ya. Adapun bagi perempuan, khairu sufufiha akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan itu bagian akhir kalaupun mereka ke masjid. Tapi kalau bagi laki-laki, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, ya, kecuali yang persis di belakang imam. Hendaknya itu ditempati oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mungkin kalau dalam beberapa masjid itu cadangan imam. Kalau sampai imam mengalami sesuatu, ingin buang hajat dan yang lainnya, dia bisa maju. Atau ketika imam lupa bacaan, maka dia bisa mengingatkan. Ya, oleh karenanya dalam hadis dikatakan waliyalini ulun nuha, kata Nabi, hendaknya ukamakala Rasulullah, hendaknya yang persis di belakangku adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham permasalahan agama atau permasalahan sholat. Jadi hendaknya orang yang sholat itu berusaha mendapatkan saf yang pertama. Dan tentunya saf yang pertama ini memiliki apa? Keistimewaan. Dikatakan di sini ai ayyakifa fi shaffil awwal min shufufis shalah. Hendaknya kita berusaha mendapatkan saf yang pertama duna an yuzahim ahadan au yu'dhihi. Ya, tentunya dengan syarat duna an yuzahim, tanpa kita berdesak-desakan atau sampai kita mengganggu orang. Misalnya menyikut untuk mendapatkan saf yang pertama, tentunya hal itu adalah perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang tercela, ya sudah berjalan dengan normal untuk mendapatkan saf yang pertama tanpa berdesakan, apalagi sampai mengganggu atau menyakiti kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal. Seandainya manusia tahu keutamaan azan dan keutamaan saf yang pertama, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahammu alaihi. Ya, dan mereka tidak mendapatkan cara kecuali dengan undi. Ya, undi, mengundi. Maka mereka akan melakukan undian itu kalau mereka tahu keutamaan besar. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya manusia tahu keutamaan at-tahjir, yaitu bersegera melaksanakan ibadah salat, lastabaqu ilaihi, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subhi la atauhuma walau habwan. Dan Nabi berkata, saudaraku sekalian, seandainya manusia itu tahu keutamaan besar, kebaikan yang besar yang ada di dalam salat atamah, salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat itu walaupun harus dalam kondisi merangkak. Ya, ini sama dengan hadis yang sering kita baca ya. Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ya, karena sudah gelap, kata para ulama. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu keutamaan besar yang ada di dalam salat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau habuan, walaupun dengan cara apa, merangkak. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa taswiyatus sufuf, ya wa taswiyatus sufuf, walil imami akid. Hendaknya orang yang sholat itu melakukan taswiyatus sufuf, yaitu meluruskan dan merapatkan barisan mereka. Dan tentunya ini lebih ditekankan atas imam. Jadi hendaknya bukan hanya makmum yang berusaha meluruskan shaf sholat mereka, begitupun imam hendaknya memberikan arahan ya terkait dengan sudah lurus atau belumnya shaf. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sawu sufufakum." Ya, luruskan dan rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. karena lurusnya shaf kalian adalah bagian dari kesempurnaan salat. Dalam hadis yang lain, Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Nabi itu meluruskan saf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Ya, sampai-sampai seolah-olah beliau ketika meluruskan saf kami seperti beliau sedang meluruskan busur panah. Ya, busur panah itu harus lurus agar dia melesat dengan pas, agar dia tidak apa namanya tidak bengkok-bengkok. Ya, hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Ya, sehingga beliau, artinya beliau tidak melaksanakan salat, sehingga beliau melihat bahwa kami telah terikat, artinya telah benar-benar lurus. Thumma, kemudian kharaja yauman faqama hatta kada yukabbir. Pernah satu ketika, kata Nu'man ibnu Bashir, satu ketika Nabi sudah mau takbir, sudah mau mengangkat tangan, ya. Faro'a rojulan badian sodoruhu minas sof. Lalu sekilas Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dadanya lebih keluar. Jadi tidak lurus dengan sof yang lain. Ya. Lalu apa yang terjadi? Nabi melihat hal itu, melihat ada sahabat yang belum lurus. Nabi SAW bersabda, ibadullah, wahai hamba-hamba Allah, latusawunna sufufakum, luruskan sof kalian. Aula yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau akan Allah jadikan kalian berpecah belah, ya, atau akan Allah jadikan kalian saling berselisih. Ya, jadi ketika kita telah rapih, telah lurus dalam perkara yang zahir, ini akan membawa kebaikan atas perkara yang batin. Ya, meluruskan shaf dalam salat itu sesuatu yang sifatnya zahir, lahiriah, tetapi dia akan mengantarkan kepada persatuan yang sifatnya hati, yang sifatnya yang sifatnya qalb, yang sifatnya hati, yaitu mahabbah, rasa cinta, kedekatan, persatuan, jauh dari perselisihan dan lain sebagainya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa itmamu shaffil awwal fal awwal. Dan hendaknya para jamaah, para makmum menyempurnakan saf yang paling pertama. Jadi jangan buat saf kedua, saf ketiga ketika saf yang di depan belum sempurna. Hal ini berdasarkan hadis Jabir ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu qol خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Satu ketika Nabi keluar menemui kami lalu bersabda, ma li arakum ya rafi'i aydikum ya ka'annaha aznabu khayli shumsin. Ya, kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seolah-olah seperti ekor dari kuda khail shumsin, yaitu kuda yang tidak bisa diam. Ya, kuda yang tidak bisa diam. Uskunu fis shalah, sakinah, ya, tenang dalam salat, jangan bergerak-gerak, jangan terlalu sibuk dengan aktivitas yang tidak ada kaitan dengan salat. Summa, kemudian kata Jabir, kharaja alaina faraana halaqan. Satu ketika beliau keluar untuk melaksanakan salat jadi imam, lalu melihat kami bergerombol. Ya, bergerombol. Jadi shaf yang depan belum sempurna, bergerombol di kanan atau di kiri atau di belakang. Maka beliau berkata, "Mali arakum izin. Kenapa aku melihat kalian bercerai-berai seperti ini?" Summa kharaja alaina faqal, maka beliau pun bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak meluruskan saf kalian sebagaimana para malaikat meluruskan saf mereka di sisi Rabb mereka, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah, Wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana sifat malaikat ketika meluruskan safnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutimmuna as-sufufal awwal, ya, mereka menyempurnakan saf yang pertama, wa yatarassuna fis-saf, dan mereka merapatkan saf mereka. Jadi para malaikat itu bersaf-saf. Bagaimana mereka meluruskan saf mereka? Mereka menyempurnakan saf yang terdepan sebelum mengisi saf yang di belakang, dan mereka merapatkan barisan-barisan mereka. Lalu dikatakan di sini bagian yang terakhir di poin ini, wajihatu yaminil imami afdol, ya, dan arah kanan imam itu lebih utama. Arah kanan imam itu lebih utama. Ya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qol, ba'atsanil Abbasu ila Nabi. Kata Ibnu Abbas, satu ketika aku diutus oleh ayahku untuk menemui Nabi, wa huwa fi baiti khalati Maimunah. Sedangkan Nabi sedang berada di rumah bibiku Maimunah. Fabittu ma'ahu tilkal lailah. Maka malam itu, kata Ibnu Abbas, aku menginap di rumah bibiku Maimunah, yang merupakan istri baginda Rasulullah. Faqama yusalli minal lail. Maka aku pun berdiri untuk melaksanakan salat malam. Maka aku pun berdiri di sebelah kirinya. Fatana walani min khalfi zahrihi faja'alani ala yaminihi. Maka Nabi memegangku lalu menggeserku ke sebelah kanan. Tadinya Ibnu Abbas di sebelah kiri, dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan. Oleh karenanya tentunya konteks dari penjelasan beliau, jihatul yaminil imam afdal, bagian kanan imam lebih utama, ini ketika salat sendiri. Makmumnya sendiri. Adapun ketika makmumnya lebih dari satu, misalnya 10 orang, tentunya dimulai dari tengah, sebagaimana nanti akan disebutkan dalil bahwa dimulai dari tengah. Ya, berdasarkan hadis, ya, Rasulullah berkata, wasitul imama wasaddul khalal. Ya, mulailah dari tengah. Jadi bukan dimulai dari kanan, bukan dimulai dari kiri. Kalau lebih dari satu, ya, makmumnya 10, 5 misalnya, itu mulailah dari pertengahan imam, agar kita bisa melihat langsung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Wasitul imama wasaddul khalal. Ya, mulailah dari pertengahan imam, pas di tengah, dan tutuplah sop-sop yang masih kosong. Artinya diisi sop-sop yang masih kosong. Ya, tapi kalau hanya berdua, imam dan makmum, maka makmumnya adalah di sebelah kanan. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini yang bisa kita bahas, ya, di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua taufik, memberikan kita semua kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.